لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan buku-buku yang berkaitan dengan tauhid. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca buku baru yaitu Kashfus Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada pertemuan yang telah lewat kita sudah membaca beberapa risalah yang tulisan-tulisan kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berkaitan dengan tauhid. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya tentang Al-Qawaidul Arba, yakni kaidah-kaidah yang empat. Demikian juga Usul Sittah, usul-usul ataupun pondasi-pondasi yang enam. Demikian juga sudah kita sebutkan Nawaqidul Islam, demikian juga buku-buku yang lain. Pada pertemuan ini akan disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam buku beliau Kashfus Syubuhat ini, tentang syubhat-syubhat yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kerancuan. Demikian juga orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan, kemudian menyebutkan syubhat-syubhat yang akan beliau sebutkan di sini dan beliau akan jelaskan. Ini akan disebutkan di sini beberapa syubhat oleh beliau. Kemudian beliau akan menyebutkannya, akan membantahnya juga. Sebelum kita masuk di dalam Kashfus Syubhat ini, tidak ada salahnya kita akan menyebutkan sedikit tentang biografi ataupun terjemah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Maka di situ ada beberapa buku yang menyebutkan tentang ringkasan biografi beliau, Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Aziz. Inbasallahu ta'ala menyebutkan di beberapa hadroh beliau, demikian juga beberapa ulama yang lain, secara ringkas sebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau lahir di Uyainah. Kalau sekarang ini termasuk wilayah dari Kerajaan Saudi Arabia. Tahun 1115 Hijriah. Bapaknya adalah Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Wuhaybi At-Tamimi. Dan bapaknya demikian juga kakeknya adalah ulama yang dikenal dengan fikih, demikian juga fatwa. Kira-kira ya 300 tahun yang lampau. Disebutkan beliau tumbuh di keluarga yang mulia, usrah fadilah, dengan seorang bapak atau orang tua yang dikenal punya ilmu, juga demikian juga kakeknya, keluarga yang salihah. Apalagi kemudian orang tuanya membimbing anaknya ini Syekh Muhammad ini, kepada ilmu, ala kubal ala ilmu, memfokuskan benar-benar terhadap ilmu di waktu yang mubakir, di waktu yang masih muda. Demikian juga diberikan semangat untuk mencari ilmu. Apalagi beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adzabah, kecerdasan yang sakit, yang benar-benar luar biasa. Demikian juga kesabaran di dalam mencari ilmu. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Syafi'i di beberapa diwan atau syair beliau, akhiran tanalul ilmu illa bisittati fa'akhiruhu ala tafsir. Ini wahai saudaraku, sungguhnya ilmu tidak didapatkan kecuali dengan 6. Ya, mungkin bisa disebut atau dicatat bahwa ilmu itu disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala di antaranya dengan 6. Dzakarul istihadun wa bulughatun wa suhbatul ustadi wa tulul zamani wal faraq. Yani disebutkan 6 di antaranya, pertama beliau mendahulukan dengan zakat, kecerdasan. Istihad, yang kedua bersungguh-sungguh mencari ilmu. Jadi setelah cerdas kemudian punya kesungguhan, kemudian bulughah, bekal, itu penting juga. Diberikan oleh Allah SWT kemudahan untuk mencari ilmu, apalagi bisa tapak, yakni benar-benar untuk rehlah melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian yang keempat, tulis zaman, waktu yang lama, tidak sebentar belajar itu. Walaupun sudah mempunyai bekal, diteruskan terus sampai meninggal. Ilal mah, ya, ilal mahdi, minal mahdi ilal lahdi. Dari gendongan ibu, maksudnya dari kecil sampai lahat ketika dia dikuburkan. Waktu yang panjang. Demikian juga sobat ustaz, belajar di hadapan guru, di hadapan asatidzah ataupun di hadapan masyayikh dan sebagainya. Kemudian faraq, benar-benar waktunya itu digunakan untuk mencari ilmu. Tidak tersibukkan dengan hal-hal yang membuat dia umpamanya meninggalkan mencari ilmu. Tentu saja yang pertama dengan juga ketakwaan itu yang pertama. Dari 6 itu sebenarnya Imam Syafi'i dan mengatakan tentu saja beliau maksudkan di situ ada ketakwaan. Karena beliau menyebutkan dalam syair yang lain, syaqawtu ila waqi an su'il hifdhi fa arsadani ila tarki ma'asi fa akhbarahu bi anna ilma nur wa inna nurullah la yuti li 'asi. Dia sebutkan bahwa aku mengeluh kepada Waqi, gurunya beliau, Waqi bin Jarrah Abu Malik, seorang ulama, masya Allah, gurunya Imam Syafi'i. Di antara guru beliau yang lain, Imam Malik dan sebagainya, ulama-ulama besar. Aku mengeluh kepada Waqi, guruku, tentang jeleknya hafalanku. Padahal kita tahu beliau ini, Imam Syafi'i, ketika berguru di hadapan Imam Malik itu sudah hafal Muwatta. Muwatta Imam Malik yang dicuri dengan Muwatta beliau. Yani karang bukunya itu diberi judul dengan Muwatta Kutub Hadis seperti Sahih Bukhari, Jami' Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar itu yang dimiliki oleh Imam Bukhari, demikian juga Sahih Muslim dan yang lain dari Kutub Sittah. Muwatta seperti itu juga. Buku-buku yang berkaitan dengan hadis. Dikatakan Muwatta karena dia itu adalah semua para ulama ada dua makna. Yang pertama adalah Wata'ul ulama. Makna kedua adalah Wata'a al-ilm. Yang pertama, wata'ul ulama, yakni para ulama telah menyetujuinya. Buku yang bagus. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengatakan, ma ra'aitu tahta adimi sama, aku tidak melihat di bawah kolong langit itu, as-sahu kutub minal Muwatta. Yang paling sahih dari buku-buku itu dari Muwatta-nya Imam Malik. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kenapa tidak Sahih Bukhari? Karena Sahih Bukhari waktu itu belum ada. Imam Bukhari belum ada waktu itu, sehingga Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Masih jauh Imam Bukhari, masih jauh. Setelah Imam Bukhari membuat bukunya Sahih Bukhari, maka para ulama menyebutkan bahwa Sahih Bukhari lebih bagus. Karena Muwatta ini yang bagus ini, tetapi sayangnya dalamnya itu ada balagot. Ini seperti Imam Malik mengatakan balagoni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Ya, ini antara Imam Malik kepada yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di situ masafah, ada jarak. Walaupun sebenarnya Imam Adzhabi, di situ ada silsilah atau zahab, yakni rantai emas di dalam muwatta itu. Ketika karena banyak dalam muwatta itu, Imam Malik mengatakan, dari Imam Malik rahimahullah taala, ini beliau menyebutkan dari Nafi an bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat sekali. Malik an Nafi an bin Umar. Nafi seorang tabi'in. Abdullah bin Umar seorang sahabat. Di muwatta itu berapa banyak? Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan paling sahih di zaman ini. Tidak ada di bawah kolong langit lebih sahih dari itu, karena Imam Malik kemudian Nafi adalah budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mau nanya, Abdullah bin Umar seorang sahabat. Ini tinggal Imam Malik dan Nafi saja. Ya, oleh karena itu yakni rantai emas. Sampai beliau bersumpah, aku bersumpah, aqsamu billah, aku bersumpah bahwa Nabi mengatakannya. Berani kita mengatakan seperti itu, karena Imam Malik, Imam Darul Hijrah, kemudian Nafi, maulanya Ibn Umar seorang sahabat. Tapi sayang di situ ada balaghah tadi, Imam Malik langsung mengatakan dari Nabi, padahal di situ ada tabiin-tabiin yang semua kadzab dan sebagainya. Oleh karena itu tidak diketahui di antara Imam Malik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa, tidak disebutkan oleh Imam Malik. Jadi waktu itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa aku mengeluh kepada guruku, ini Waqi', tentang jeleknya hafalanku. Farsadani ila tarki ma'asi, kemudian memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Sesungguhnya, kemudian dia mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak diberikan pada orang yang dimaksiat. Ini demikian. Jadi antara sebab-sebab untuk mencari ilmu adalah tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, demikian juga tentu saja dengan ketakwaan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diberikan oleh Allah keutamaan tersebut. Disebutkan beliau menghafal Al-Quran dunal ashirah, belum sempurna 10 tahun sudah selesai. Ya, kadang-kadang kita mengajari diantara ini anak-anak atau mungkin yang belajar di depan kita, ya masya Allah kalau sampai seperti itu. Kadang lebih dari situ, dari itu pun belum selesai juz amma. Ya. Tapi ini beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belum selesai 10 tahun sudah selesai hafalan Al-Qur'annya. Demikian juga kalau kita lihat ulama-ulama salafus saleh terdahulu. Seperti Imam Syafi'i, demikian juga yang lainnya rahimahullah alaihim. Al-Hafidz Ibnu Hajar dan sebagainya. Walaupun di antara mereka terjatuh kepada Syairah dan sebagainya, Allah SWT. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil dari ulama-ulama di negerinya. Demikian juga melakukan rehlah, perjalanan jauh. Sangat mulia perjalanan jauh dalam menuntut ilmu itu. Ya, bagaimana kalau kita perhatikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian juga ulama yang lain, bahkan Imam Bukhari, kalau kita perhatikan perjalanan beliau dari Bukhara, dari kalau sekarang ini mungkin daerah Rusia itu ke Yaman, demikian juga ke Suriah, demikian juga ke Mesir, demikian juga berbagai tempat, ke Mekah dan sebagainya, ke Irak. Kadang-kadang kita merasa takjub. Demikian juga Imam Ahmad belajar sampai ke Yaman dan sebagainya. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini belajar di tempat-tempat yang jauh, sampai ke Hijaz, Basrah, Ahsa dan yang lainnya, sampai ke Irak dan yang lainnya. Dan beliau belajar dalam hal tafsir, hadis, akidah, fikih, demikian juga mauidhoh. Bagaimana kalau kita lihat buku beliau yakni Al-Kabair itu, tentang dosa-dosa besar, bagaimana itilaknya, yakni wawasan beliau mengetahui hadis-hadis itu dikeluarkan oleh demikian-demikian dari buku-buku hadis. Walaupun di situ memang ada hadis-hadis yang dhaif. Demikian juga di kitab tauhid, bagaimana di situ beliau menyebutkan hadis-hadis dari sumber-sumbernya. Kemudian juga disebutkan beliau sibuk dengan berdakwah. Kita ketahui amar ma'ruf nahi munkar, sampai kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad As-Sa'ud, ya, mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Perjalanan jauh, walaupun kemudian ini perjalanan jauh, bahkan di antara pendirinya ada yang dibunuh. Kemudian dari cucunya sampai kita dapati sekarang ini. Semoga Allah menjaga kerajaan Saudi Arabia dari kejelekan. Kemudian disebutkan buku-buku beliau banyak. yang sudah kita bahas saja sudah banyak, ya kan? Di samping yang lain di situ fadhilul shalah. Demikian juga masail jahiliyah, kitab tauhid, usulus salasa, adabul masyi ila shalah, yakni adab berjalan menuju salat, demikian juga pokok yang lain. Dan beliau meninggal tahun 1206 Hijriah. Dan disebutkan umur beliau adalah 91 tahun. Ya, umur beliau 91 tahun. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca Kasbu Syubuhat. Dan ada beberapa syarah dari Kasbu Syubuhat ini. Di antaranya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Demikian juga buku-buku yang lain. Sebelum kita masuk ya di dalam isi buku ini, ada baiknya kita ya ini mengetahui tentang judulnya saja. Ya, kasb syubhat, kasb artinya menyibak atau membuka, atau bisa juga menjelaskan atau membantah. Secara makna sendiri kasbu yaitu membuka. Asyubhat, asyubhat adalah kerancuan-kerancuan. Kasbu syubhat fi tauhid, membongkar atau menjelaskan kerancuan-kerancuan yang ada di dalam tauhid. Kalau kita membaca di buku-buku seperti yang nanti disebutkan Syarah Aqidah Tahawiyah, demikian juga Jamiul Ulum wal Hikam, demikian juga buku-buku yang lain, demikian juga Iqtida' Shirath al-Mustaqim, bahwa kesesatan itu ya, ketergelinciran seorang itu bisa muncul dari dua. Yang pertama adalah asyubhat, yang kedua itu adalah syahwat. Asyubhat muncul dari akal pemikiran, syahwat dari hawa nafsu. Kalau keduanya bergabung maka lebih parah lagi. Ya. Kalau kemudian syubhat kemudian ditambah dengan syahwat, maka lebih membahayakan lagi. Asal kata asyubhat sendiri sudah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang masyhur, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan menurut Jamal Hambali beliau menyebutkan di dalam Jamal Ulumul Hikam hadis Nu'man bin Bashir ini, Abu Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Nabi SAW menyebutkan innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Sebutkan oleh Nabi SAW, sungguhnya yang halal jelas, sungguhnya yang haram jelas, di antara keduanya perkara-perkara yang mustabihat, rancu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Pamanit taqa asyubhat, barang siapa yang berhati-hati dari syubhat. Ini diambil kata asyubhat. Ini kita bahas sekarang, kasbu syubhat. Barang siapa yang berhati-hati dari syubhat atau berlindung dari syubhat, faqad istabra'a li dini wa irdihi, maka dia telah meminta bara'ah. Di sini maksudnya adalah berlepas diri, menyelamatkan untuk agamanya dan kehormatannya. Waman waqa'a bi syubhat, barang siapa yang terjatuh kepada syubhat, waqa'a bil haram, terjatuh kepada sesuatu yang haram. Ini kita akan sebutkan di sini. Lafaz asyubhat sendiri sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Rajab beliau mengatakan asyubhat itu yakni al-mustabah itu adalah suatu keadaan yang diantara yang jelas halal, demikian juga diantara yang jelas haram. Itu. Jadi nama syubhat itu adalah diantara yang jelas-jelas halal, demikian juga diantara yang jelas-jelas haram. Sebutkan oleh beliau, ma'nahu innal halal mahad bayinun lashtabah fi. Sesungguhnya halal yang jelas itu, yang murni itu adalah jelas, bayin, tidak ada syubhat, kerancuan padanya. Demikian juga yang haram secara murni, Walakin bainal amrayni umur tashtabih ala kathiri minan nas. Akan tetapi di antara dua perkara ini ada perkara-perkara yang rancu di antara manusia. Demikian. Kemudian dari hadis ini tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita bisa mengetahui bahwa di situ ada orang-orang yang mengetahui. Itu kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadza fala budda bil ummah min alimin yuwafiqu qawluhul haq. Ini yang perlu kita ingat. Bersama dengan itu semua, bahwa itu ada perkara yang syubhat, maka harus di dalam umat ini adanya seorang alim, orang yang mempunyai ilmu mencocoki kebenaran. Demikian. Wala yakunul haq mahjuran ghairu ma'mul bihi fi jamil amsar wal aqsar. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi menyebutkan la ya'lamuhu katsirun minan nas, tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia. Ini menunjukkan bahwa apa? Mesti ada yang mengetahui. Ya, mesti ada yang mengetahui. Ini karena itu beliau mengatakan tidak mungkin kebenaran itu ditinggalkan, tidak diamalkan sama sekali di setiap negeri dan setiap zaman. Tidak mungkin. Tidak mungkin dalam suatu zaman, demikian juga di suatu keadaan yang tidak ada orang yang beramal dengan kebaikan sekalipun. Mesti harus ada di setiap zaman itu, ya. Demikian juga walaupun di beberapa tempat saja orang yang mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran itu. Wala yakunul haq mahjuran, tidak mungkin kebenaran itu ditinggalkan sama sekali di dalam suatu zaman, tidak mungkin. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena lafadznya tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia, berarti ada yang mengetahui. Ini definisi dari perkara yang syubhat. Dan syubhat sendiri ada yang berkaitan dengan masalah fikih, demikian juga dalam masalah tauhid, bahkan dalam permasalahan akidah. Yang kita bicara di sini adalah tentang permasalahan tauhid. Ini syubhat-syubhat yang berkaitan dengan masalah tauhid. Oleh karena itu judulnya Kasbu Syubhat Fi Tauhid. Menyibak syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, ya, antara yang jelas-jelas benar dan antara yang jelas-jelas salah, di antaranya ada sesuatu yang syubhat. Syubhat-syubhat inilah yang akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Izz di dalam Syarah Kita Tahu, ya. Disebutkan di halaman 618 bahwa munculnya kerusakan, ya, itu adalah dari syahwat dan syubhat. Demikian juga Sallallahu alaihi wasallam ketika di iktida shiratal mustaqim mukhalafah ashabul jahil, beliau menyebutkan juga seperti itu, bahwa kesesatan itu munculnya adalah di dua, muncul dari syubhat dan muncul dari syahwat. Adapun di Syarah Kita Tahu, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Izz, ya, bisa dicatat di sini, bal su'il fahm anillah wa rasulihi, bahkan kejelekan memahami tentang Allah dan Rasulnya, tentang Al-Quran, demikian juga hadis, salah memahami. Aslu kulli bid'ah, itu asal setiap bid'ah, wa dhalalah, dan kesesatan. Nah, jadi asal dari setiap kesalahan memahami itu, ya, jadi salah memahami itu, yang itu adalah syubhat, itu adalah asal setiap bid'ah dan kesesatan. Nasyat fil Islam, yang muncul di dalam Islam. Bahwa aslan kulli khata' fil furu' wal usul, ini adalah asal setiap kesalahan, baik dalam hal furu' cabang-cabang ataupun usul tauhid akidah. Apa itu? Salah memahami. Salah memahami al-agama. Kelompok-kelompok kita lihat. Demikian juga nanti di dalam pasu subuhan itu, menganggap itu satu ibadah, padahal itu adalah perbuatan syirik. Menggunakan syafaat orang-orang yang sudah dalam kubur, tawasul dengan orang yang sudah meninggal, menganggap itu adalah malam soleh, padahal itu adalah bid'ah, bahkan jatuh kepada kesyirikan. Itu nanti akan disebutkan di dalam kasus syubhat dengan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Jadi salah memahami tentang Al-Quran dan hadis itu adalah asal setiap bid'ah dan kesalahan. Itulah asal setiap kesalahan, baik di dalam furu', cabang-cabang ataupun usul di dalam yang pokok-pokok seperti tauhid dan akidah. Wala siyama in udhiba ilaihi su'ul qasd. Masya Allah. Apalagi kalau ditambahkan dengannya itu su'ul qasd, jeleknya maksud, syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apalagi tambah dengan apa? Su'ul qasd, syahwat. Sudah, tambah lagi, hancur. Oleh karena itu, ya bagaimana ketika orang-orang Tartar itu menyerang Irak waktu itu, di situ ada orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah yang kemudian sudah pemikirannya adalah pemikiran yang sesat, ya, memusuhi oleh sunnah, ya, sunni dimusuhi. Ditambah lagi syahwat ingin mempunyai kedudukan, ya kan? Maka bagaimana? Tambah menghancurkan. Bekerja sama dengan orang-orang Tartar menghancurkan Islam dari dalam. Ini demikian. Oleh karena itu disebutkan, ya, Salahuddin Al-Ayyubi, walaupun beliau sendiri punya beberapa kesalahan Allah Ta'ala dalam hal yang di ta'wil asma sifat dan sebagainya, tapi dia sebutkan seorang yang soleh. Jadi ketika akan menyerang, ya, orang-orang Nasrani dan sebagainya di perang salib dan sebagainya itu, dia bersihkan dulu kaum muslimin yang ada di Mesir dari pemahaman Syiah dulu. Karena Syiah ini berbahaya, menghancurkan dari dalam. Dihabiskan dulu, ditata dulu, baru kemudian menyerang orang-orang kafir. Karena Syiah sudah secara perjalanan sejarah, bahkan kita alami sendiri bagaimana menghancurkan kaum muslimin di Yaman dan sebagainya, dengan Iran dan sebagainya. Dan orang-orang kafir bekerja sama untuk menghancurkan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlu Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Naqawatul Muslimin. Intinya kaum muslim itu di situ. Dihancurkan dulu, baru kemudian yang lain. Jadi jeleknya pemahaman itu adalah asal setiap kesesatan. Apalagi ditambah dengan su'ul qasd, maksud yang jelek, syahwat. Itu. Demikian juga disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan di kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim, ayat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-69. Ini istinbat beliau, pengambilan hukum yang bagus. Fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa kuntum kal ladzi khadu. Ini kadang kita ketika membaca ayat ini tidak sampai kepada kita pemahaman yang dimaksudkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana beliau menyebutkan dari ayat ini, surat At-Taubah ayat yang ke-69 ini, bahwa kesesatan itu muncul dari apa? Dari syahwat dan syubhat. Fastamta'tum bi khalaqikum, kalian bersenang-senang dengan kehidupan dunia kalian. Khalaq ini kenikmatan-kenikmatan dunia. Kama stamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim, sebagaimana orang-orang sebelum kalian itu bersenang-senang dengan kehidupan dunia mereka. Berarti apa? Syahwat. Syahwat. Mencari kehidupan dunia. Kalau itu sudah sesat, tapi dimasuki kenapa? Untuk mendapatkan jabatan dunia. Sebagaimana Herakl dan sebagainya itu, bagaimana sudah mengerti kebenaran orang kafir ini, orang Nasrani ini, tapi tidak mau masuk Islam karena dunia. Demikian juga kalau kita perhatikan di kasus syubhat, di akhir beliau menyebutkan di kasus syubhat yang secara yakni garis besar saja kita bisa perhatikan bahwa mereka, pimpinan-pimpinan kesesatan itu, mereka sebenarnya di antara mereka mengetahui kebenaran tetapi meninggalkan kenapa? Karena dunia juga. Akhirnya juga dunia. Ya, akhirnya juga ingin mendapatkan kenikmatan dunia, harta, wanita dan sebagainya, kedudukan, kehormatan. Ya, dengan mengatakan bahwa kami tidak mampu, tidak mungkin kami membawa kebenaran ini di kampung halaman kami. Kalau disebutkan di kasus Jumat, di akhir-akhir demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Al-Qasim. Ya, dengan mengatakan apa? Bahwa kami tidak mampu melakukan hal tersebut. Ya, karena tidak ada orang-orang yang melakukannya di tempat kami ini. Ya, seperti beliau mengatakan di akhir Ya, mereka mengatakan hadza haqqun, ini benar. Ya, ini benar. Walakinna la naqdir an naf'alah, kami tidak mampu melakukan. Wala yajuzu inda baladina illa man wafaqahum, tidak boleh di negeri kami kecuali yang sesuai dengan pemahaman mereka. Itu. Jadi antara mereka karena apa? Karena mengatakan tidak mampu, tidak mungkin kami melakukan sunnah di tempat kami ini. Walaupun mereka mengetahui bahwa itu adalah benar. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di akhir dari kasus buat ini, walam yadri al-miskin anna ghaliba imatal kufri ya'rifuna al-haq walam yatrukuhu illa lisa'in min al-a'dhar. Tidak tahu orang miskin ini bahwa sungguhnya kebanyakan pemimpin-pemimpin kekafiran itu mengetahui kebenaran, tapi tidak mau meninggalkan ya kesalahan itu. Ya, tidaklah mereka meninggalkannya kecuali suatu dari uzur, yakni kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah sebutkan tadi dalam surat Taubah, kalian bersenang-senang dengan kenikmatan kalian sebagaimana mereka sebelum kalian itu bersenang-senang dengan kenikmatan mereka itu. Ya, kalian bersenang-senang dengan kenikmatan kalian sebagaimana mereka bersenang-senang dengan kenikmatan mereka. Ini karena syahwat. Kemudian Allah menyebutkan wa khuttum kallati khadu. Kalian berdalam-dalam. Ya, ini apa? Membicarakan tidak di atas ilmu. Ini. Jadi kesalahan berikutnya sebabnya adalah apa? Syubhat. Wa khuttum kallati khadu. Kalian berdalam-dalam berbicara dalam masalah ilmu, dalam masalah agama tanpa ilmu sebagaimana mereka berdalam-dalam. Ya, demikian. Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wal awal min jihati syubhat wa tsani min jihati asyahawat. Yani kesatuan itu yang pertama dari sisi syubhat dan yang kedua adalah dari sisi syahwat. Dari ayat tadi yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu beliau menyebutkan ucapan salaf, ihdaru minan nas sinfain, hati-hati kalian dari manusia dua jenis. Sahibu hawa fat batanahu hawahu, orang yang memiliki hawa nafsu terfitnah dengan hawa nafsunya. Wa sahibu dunya a'madhu dunyahu, pemilik dunia yang sudah buta dengan dunianya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kesatuan itu muncul dari dua. Bisa dari syahwat, juga bisa dari apa? Dari syubhat. Oleh karena itu disebutkan oleh saya sudah menitim, ya, ini ucapan yang bagus insyaallah. Wa wasafa ba'dhum Ahmad ibn Hanbal, sebagian mereka para ulama salafus saleh memberi sifat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang waktu itu para ulama mengatakan, ya alhamdulillahilladzi segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan ketika terjadi riddah murtad itu setelah Nabi SAW meninggal apa? Abu Bakar. Iya enggak? Setelah Nabi meninggal kemudian khalifahnya Abu Bakar, kemudian beliau menghadapi fitnah riddah waktu itu. Orang banyak murtad. Musalam al-Qadab, demikian juga yang lainnya yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Demikian juga fi zamanim, ya mehnah, ujian mehnah itu ketika khalqul Quran, Al-Quran itu makhluk mereka sebagai dasar negara mereka, Allah SWT keluarkan Imam Ahmad. Ketika zaman riddah, Allah SWT keluarkan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di zaman mehnah, cobaan yang demikian besar sampai dibunuh para ulama, bahkan ada yang kemudian mengikuti mereka sebagian mengatakan tauriyah atau taqiyah seperti Ali bin Madini, kemudian demikian juga yang lainnya. Karena dahsyat sekali. Tapi Allah keluarkan di situ Imam Ahmad. Ketika mehnah Allah keluarkan Imam Ahmad. Oleh karena itu mereka memberikan sifat kepada Imam Ahmad ini dengan ucapan yang bagus. Faqala rahimahullah. Ya, ini terhadap Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad. Ani dunya maka na asbarahu, wabil madin maka na asbahu. Atadhul bidak fanafaha, wad dunya faabaha. Ini ucapan yang sering kita hafal-hafal dulu. Ucapan dari salafus saleh mensifatkan Imam Ahmad. Rahimahullah. Ani dunya maka na asbarah, terhadap dunia alangkah sabarnya, maka nasbarohum. Wabil madin, dan terhadap orang-orang yang lewat madi, orang-orang terdahulu salafus saleh, maka nasbahu, sangat mirip sekali. Terhadap dunia sangat sabar, terhadap orang-orang terdahulu sangat mirip solehnya. Atadul bid'ah fanafaha, datang kepada beliau bid'ah, beliau tolak. Wad dunia faabaha, ya. Jadi yani ketika datang bid'ah beliau nafikan. Ketika datang dunia beliau tinggalkan. Masya Allah. Kehidupan yang sederhana. Ya kalau kita lihat tentang terjemah beliau dengan Imam Malik, ulama-ulama mulia kita semua. Imam Malik itu kalau ingin menyampaikan hadis, memakai baju putih, mandi dulu, tidak boleh ada yang teriak-teriak di belakang. Dengan beliau menyebutkan hadis, ya berarti namunu latar kawaswa atau kawaswa sautin Nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi meninggal, ya mandi dulu, pakai minyak wangi, pakai baju putih, duduk di kursi dengan wakor, yakni wibawa, menyebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Imam Ahmad bagaimana bajunya? Disebutkan, ya istilah kita mungkin tampilan, combang cawing dan sebagainya. Ya ini dalam keadaan ya sederhana, bukan sampai tingkatan seperti itu. Sederhana beliau. Mengatakan kepada anaknya, ilza musuk di pasar kalian, cari nafkah. Demikian. Ketika ya ini selesai cobaan yang dialami oleh Imam Ahmad, khalifah waktu itu sudah menawarkan harta yang demikian banyak kepada beliau, beliau tinggalkan, tidak mau. Ya demikian. Ketika beliau yakni selesai dari fitnah tiga generasi waktu itu, Ma'mum, Mu'tasim Billah dan sebagainya waktu itu, kemudian tampak kebenaran beliau, maka menjadi orang yang masyhur beliau, masya Allah. Ditawari dan sebagainya, beliau tidak mau menerima kehidupan dunia itu. Tetap dalam keadaan sederhana. Anaknya soleh, demikian juga Abdullah, dua anaknya yang mulia itu. Ada tambahan Zawaid Imam Ahmad yang ditulis oleh anaknya, ya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Demikian. Oleh karena itu mereka menjuluki Muhammad demikian. Ani dunia maka nasbarahu wa bil madin maka nasbahu atadhu albidah kanafa wa dunia fa'abaha. Sangat mirip dengan orang-orang yang terdahulu. Terhadap dunia demikian sabarnya. Datang pada beliau bid'ah maka beliau nafikan. Datang pada beliau dunia maka beliau yakni tolak. Ingin menjaga diri. Oleh karena itu subhanallah sallallahu alaihi wasallam wa qad wasafa Allah aymatal muttaqin. Allah telah menisbatkan para pemimpin orang-orang bertakwa. Lihat ini istimbat juga pengambilan hukum. Kadang kita tidak bisa masuk ayat ini, ya sudah dibaca artinya demikian, tapi bagaimana dari sini oleh beliau dari ayat ini surat As-Sajdah ayat yang ke-24 yang bisa dicatat ayat yang ke-24 dari surat As-Sajdah itu yang dibaca setiap hari Jumat ketika surat subuh. Itu bisa diambil pelajaran yang besar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina. Memberikan petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka itu bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Bagaimana dari ayat ini diambil kesimpulan apa oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Fabi sabri tutraku syahwat, dengan kesabaran ditinggalkan itu syahwat. Wabil yakin, dengan keyakinan itu tutfa'u syubuhat, bisa dijauhkan syubuhat. Jadi para pemimpin ini mereka punya sifat bagaimana sabar dan yakin. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sifatnya mereka dua, sabar dan yakin, itu bekal. Bagaimana itu? Iya, karena sabar itu bisa menghadapi syahwat dunia. Gak sabar miskin, gak sabar mungkin yang belajar di hadapan dia sedikit, tawaran sudah banyak. Makanya suruh ngajari Arusha Tengaran, dapat ini. Tawari saja. Dan ada apa tawari saja. Tapi kita tahu, di situ banyak penyelewengan. Ya, juga ya ini masalah gambar, demikian juga video, bernyawa dan sebagainya. Ya ditinggalkan. Ini butuh kesabaran, ya, untuk meninggalkan syahwat. Dan butuh keyakinan untuk menghadapi syubhat. Yakin di atas ilmu, belajari yakni apa yang disebutkan para ulama untuk menghadapi syubhat-syubhat itu. Itu butuh kepada ini, yakin dan sabar. Dan ini Nabi di sini Allah SWT menyebutkan itu sifat dari orang-orang a'immah, pemimpin-pemimpin. Itu syaratnya harus ini. Bekalnya dua. Lama sabaru, sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun. dengan ayat kami yakin. Yakin muncul dari mana? Dari ilmu juga. Tidak mungkin yakin tanpa ilmu. Harus butuh ilmu di situ. Ini demikian. Ini sedikit banyak penjelasan kita tentang buku ini, Kasyfus Syubhat. Ini secara judul yang disebutkan oleh beliau Rahimahullah Ta'ala. Kemudian kita masuk apa yang disebutkan oleh beliau Rahimahullah Ta'ala. Jadi pembukaan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lafaz yang sering kita ulang-ulang. Disebutkan para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim ba di sini adalah isti'anah untuk meminta pertolongan. Isti'anah, wazan istaf'ala di situ apa? Yani meminta, seperti istaghfar, meminta ampun. Bukan musahabah, sekedar untuk yakni bergandengan saja, tidak ada maknanya, bukan. Tapi ba di sini adalah untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ism ya secara terjemahan yaitu nama. Demikian juga lafzu jalalah Allah. Ya kan kita bahas juga. Demikian Ar-Rahman Ar-Rahim. Adapun hadis yang disebutkan di dalam ya Fathul Majid, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi basmalah fa huwa aqta. Setiap perkara yang penting tidak dahului dengan bismillah maka terputus, dan sebagainya. Hadisnya semua adalah dhaif. Semua dari Syekh Al-Albani. Bisa dilihat. Sisilah dhaif. Tetapi di sini mereka para ulama mendahului tulisan-tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bisa ditulis iktidak mencontoh bi kitabillah, mencontoh Al-Qur'an. Bagaimana di setiap surat kita perhatikan kecuali surat Bara'ah. Karena sebagian menyebutkan bahwa itu bersambung dengan surat Al-Anfal, dari oleh bismillah. Tapi Al-Bara'ah itu bara'atu minallah setelah surat Al-Anfal itu ya surat At-Taubah itu, maka di situ tidak ada bismillah. Karena di situ bersambung dengan akhir surat Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alimun bara'atu minallah. Boleh disambungkan. Tidak dibaca bismillah. Ini mencontoh Al-Qur'an. Didolong dengan bismillah. Demikian juga bismillah itu termasuk dari ayat yang ada di surat An-Naml. Ya, ucapan Nabi, ya, ucapannya Bilqis, kalian mengatakan Nabi Bilqis walaupun hadisnya dhaif, ketika mendapati tulisannya Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa tu'li muslimin. Dalamnya ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Itu. Yang pertama berarti kenapa didahului bismillah? Karena mencontoh Al-Qur'an. Yang kedua adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap tulisan-tulisan beliau. Demikian juga ketika beliau mengirimkan surat-surat kepada orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin orang kafir dengan bismillah. Ini. Oleh karena itu, kita dapati para ulama mendahului dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim di buku beliau. Demikian juga di sini. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, ya secara ringkas saja, bismillah itu jar majrur, ba huruf khafad ya dalam nahwu. Bismi dibaca ismi dengan kasrah, kenapa? Karena ada ba ini. Jar majrur dengan pertolongan Allah, demikian. Al-Sunnah mengatakan ba di sini isti'anah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jar majrur ini berkaitan dengan apa? Dengan fi'il yang diakhirkan. Sesuai dengan apa kita mau berbuat. Kalau kita makan bilang bismillah. Ya, bismillah dengan pertolongan Allah aku akan makan. Jadi jar majrur bismillah ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang di akhir. Kalau di sini bismillah aktub. Bismillahirrahmanirrahim aktub dengan nama Allah. Jadi Maha Pengasih lagi penyayang, aku akan menulis demikian. Atau umpamanya kita akan ceramah bismillahirrahmanirrahim umpamanya sebelum khutbah. Ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala aku akan menyampaikan nasihat atau akan apa? Yani apa yang kita akan perbuat? Makan atau mau bekerja dan sebagainya. Ya paham? Jadi bismillah jar majrur ini berkaitan dengan sesuatu yang dihapuskan, yang diakhirkan. Kenapa kok diakhirkan? Ya, dan itu dengan fi'il aktub, yani aku menulis. Ya karena sesuai dengan apa yang kita mau berbuat, menulis atau membaca. Kemudian kenapa diakhirkan bismillahirrahmanirrahim aktub? Kenapa enggak Kenapa tidak aktub bismillahirrahmanirrahim? Karena kalau diakhirkan, ya, kalimat yang disembunyikan ini aku akan menulis, diakhirkan, karena itu mengandung apa? Mengandung pertama tabaruk sendiri, minta berkah. Berkah yang minta berkah yang diperbolehkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hasr. Ini mengandung makna benar-benar pengkhususan, ya, bahwa kita mengawali perbuatan kita itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim itu asal katanya dari rahmat. Ya, asal katanya sebenarnya Syaikhul di syarah ini dari rahmat. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim berbeda. Ar-Rahman itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, mukhtas bihi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bunyi rahmat yang luas, rahmat, rahmat kasih sayang dan sebagainya. Lafaz sudah kita pahami. Ya, adapun Rahim, ya, yutlak Allah wa ala ghairihi. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala, mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan makna Ar-Rahman itu apa? Rahmat yang luas. Demikian. Ar-Rahim sudah kita tahu, yaitu Ar-Rahim dzur rahmah al-wasilah. Ini yang memiliki rahmat yang bersambung. Yang kita artikan kadang pengasih, demikian juga yang maha penyayang. Kemudian lafaz Allah sendiri disebutkan oleh Syaikh Muhammad Khalil Haras di Syarah Aqidah Wasithiyah, ya, itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafaz Allah, lafaz jalalah Allah itu diambil dari Aliha ya'lahu uluhah ilaha uluhiyah. Ya, maknanya adalah abida, menyembah. Jadi lafaz Allah itu dari abida, zat yang diibadahi. Artinya ma'bud, ya, paham. Jadi lafaz Allah itu dari aliha ya'lahu, artinya abida, yaitu ma'luhun, ma'bud, yang diibadahi. Jadi Allah itu adalah yang diibadahi. Ini demikian secara ringkas saja tentang lafaz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri itu adalah ma'bud yang diibadahi. Paham? Jadi mana Allah itu adalah ma'bud yang diibadahi. Dengan nama zat yang diibadahi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, zat yang memiliki rahmat yang luas, Ar-Rahim, demikian juga penyayang. Kemudian setelah itu beliau mengatakan i'lam rahimakumullah anna tauhid wa ifradullah subhanahu wa ibadah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ibadah. Insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan mendatang.